بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن هذا اليوم في شرح رياض الصالحين مع باب جديد، وهو الباب الرقم 44، وهو باب توقير العلماء والكبار، توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مكانة أهل العلم والفضل، والمراد بأهل العلم أي بالشريعة، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين هم حقيقة ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ولهذا وراث الأنبياء حقيقة هم العلماء بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا العلم ولازموا مجالس العلم واعتنوا بكتب العلم حفظا وفهما وتفقها، حتى أعطاهم الله سبحانه وتعالى حظا ونصيبا من العلم وأكرمهم بحظ منه. فهؤلاء لا شك أنه ثمة فرق كبير وبون شاسع بينهم وبين الذين لا يعلمون، ولهذا فإن النووي رحمه الله تعالى بدأ هذه الترجمة بإرادة قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. شتان وفرق كبير بين من أكرمه الله سبحانه وتعالى وحباه ومن عليه بالفقه في الدين والبصيرة بكتابه والمعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من لا يفقه ولا يعلم، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا فإن هؤلاء العلماء، أعني العلماء بالكتاب والسنة، أهل الفقه والبصيرة في دين الله، لا شك أن لهم حقهم ولهم احترامهم ولهم المعرفة بقدرهم، كما سيأتي السوق العديد من الأدلة في بيان ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini dalam kajian syarah Riyadhus Shalihin kita akan memasuki bab baru, yaitu bab ke-44 yang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala diberi judul Babu Tawqiril Ulama wal Kibari wa Ahli al-Fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab tentang penghormatan ulama dan orang-orang tua serta orang-orang yang utama, pemilik keutamaan, dan bagaimana kita mendahulukan mereka di atas orang lain, bagaimana kita mengangkat atau menghormati majlis-majlis mereka, dan bagaimana kita menunjukkan kedudukan mereka untuk orang lain. Yang dimaksud dengan ulama dalam bab yang akan kita bahas sekarang adalah ulama yang mengetahui ilmu syariah, yang memiliki ilmu syariat, yaitu ilmu kitab dan sunnah. Dan mereka lah para pewaris nabi, karena para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka para ulama yang telah sejak lama menyibukkan diri mereka dengan kitab-kitab, dengan menghafal, memahami, dan mempelajari kandungannya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ilmu yang banyak, mereka lah yang dimaksud dengan ulama dalam bab ini. Dan alangkah jauh perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karenanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan sebuah ayat Al-Quran yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang senantiasa ingat. Ya. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan betapa jauh perbedaan antara orang-orang yang Allah berikan fikih dalam agama ini, yang Allah berikan pemahaman dalam agama ini, yang diberikan ilmu kitab dan sunnah, dengan orang-orang yang tidak memiliki fikih dan pemahaman. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka memiliki hak yang agung atas kita semuanya. Kita harus menghormati mereka dan kita harus mengetahui kedudukan mereka sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دلالة للترجمة من حيث معرفة قدر العلماء ومعرفة مكانتهم العظيمة وأن لهم التقديم ولا سيما في الوظائف الدينية من حيث الإمامة في الصلاة ومن حيث الخطابة ومن حيث الدعوة إلى الناس ومن حيث تعليم الخير ومن حيث أيضا سؤالهم في العلم لأن ثمة بعض المجالس يوجه السؤال إلى العوام وإلى من لا فقه عنده في دين الله عز وجل فهذه الأمور إنما يقدم فيها العلماء إضافة إلى ما لهم من حق زائد من حيث الاحترام ومعرفة ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من العلم والفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى ولهذا فيما يتعلق بالإمامة أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة وهكذا فلوحظ في باب التقديم مراعاة الأعلم والأفقه والأحفظ فهؤلاء الذين لهم الأحقية في التقديم الذين حباهم الله عز وجل وأكرمهم بالعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من جهة يعد حافزا للمؤمن أن يحرص على العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang menjadi imam dalam salat sebuah kaum, dalam salat sebuah kaum adalah orang yang paling banyak bacaannya atau paling banyak hafalannya untuk Al-Qur'an. Kemudian kalau mereka sama dalam hafalan dan bacaannya, maka yang dikedepankan adalah orang yang lebih mengetahui sunnah. Dan jika mereka sama dalam ilmu sunnah, dalam ilmu agama, maka yang dikedepankan adalah yang lebih dahulu hijrah. Dan jika mereka sama-sama hijrah di waktu yang sama, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih tua. Dan hendaklah seorang di antara kalian tidak mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan janganlah seorang di antara kalian duduk di tempat duduk khususnya kecuali dengan izin darinya. Ya, ini adalah hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, yang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya jika mereka sama-sama hijrah di waktu yang sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dahulu Islam. Kalau riwayat yang tadi, yang didahulukan adalah yang lebih tua, maka riwayat ini menyebutkan jika hijrah mereka di waktu yang sama, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'ah. Ya, yang mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling banyak bacaannya dan yang lebih dahulu atau lebih lama bacaannya. Kemudian kalau mereka bacaannya sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrah. Dan jika hijrah mereka sama, maka yang didahulukan adalah yang lebih tua umurnya. Ya, kemudian yang dimaksud dengan sultan dalam hadis yang kita sebutkan tadi adalah tempat kekuasaannya. Atau tempat yang menjadi kekhususannya, artinya tempat yang khusus untuk dia. Adapun takrimah dalam hadis ini artinya adalah kasur atau kursi, ya, atau singgasana yang khusus untuk orang tersebut. Jadi kita tidak boleh duduk di tempat seperti itu kecuali dengan izin dari pemiliknya. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang dikedepankan, ya, dalam berbagai hal, seperti dalam fatwa, ya, dalam berbicara, dalam mengisi majelis, ya. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dikedepankan. Ya. Karena di zaman kita ini kita banyak mendapatkan majelis-majelis di mana pertanyaan-pertanyaan di majelis tersebut diajukan kepada orang-orang yang tidak berhak, ya, orang-orang yang bisa dikatakan awam dalam bab ilmu agama. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seharusnya para ulama yang harus menempati tempat-tempat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya agama kita mengajarkan kita untuk menghormati mereka, karena Allah telah memberikan kepada mereka ilmu dan pemahaman dalam ilmu agama, sehingga kita harus mendahulukan mereka dan menghormati mereka. Kita perhatikan dalam hadis ini bahwasanya dalam bab dahulu mendahulukan agama, kita melihat yang harus dilakukan pertama kali adalah orang yang paling banyak hafalannya dan paling baik bacaannya. Maka hadis ini secara tidak langsung mendorong kita, memotivasi kita untuk mempelajari Al-Quran dan menghafal ayat-ayatnya. Thumma awrada al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadith Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi as-salah ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم. قال النووي رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنهى العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم. هذا الحديث حديث عقبة وكذلك في معناه حديث ابن مسعود رضي الله عنهما فيه بيان ما لصاحب العلم والفضل من أحقية بحيث يكون هو الذي يلي الإمام، وذلك أن الإمام قد يسهو في صلاته وقد يحتاج من يفتح عليه عندما يخطئ في صلاته وقد يحتاج أيضا من يخلفه في صلاته، فإذا كان الذي خلفه ليس من أولي الأحلام والنهى ربما أدى ذلك إلى إخلال بالصلاة فيما لو حصل شيء يحتاج إلى إما فتح عليه في صلاته أو أن يخلف في صلاته أو نحو ذلك. وعلى كل هذا يدل على ما بوب له المصنف من ما ينبغي أن يكون لأهل العلم والفضل من مكانة ومنزلة. والحديث الثاني حديث مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات اهتماما بهذا الأمر، وقال في تمامه وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروا ذلك، أي المنازعات التي تكون في الأسواق والخصومات ورفع الصوت، احذروا أن يكون شيء منها في بيوت الله. في المساجد ينبغي أن تكون ضافية بالطمأنينة والكلام الهادئ اللطيف في حدود ما يحتاج إليه، أما الخصومات واللجج ورفع الأصوات فهذه هيشات يجب أن يحذر أشد الحذر من أن يكون فيها شيء من ذلك، وذلك لما للمساجد من حرمة ومكانة ومنزلة، وأيضا ما ينبغي أن يكون فيها من طمأنينة وخشوع. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dan dari sahabat yang sama juga, yaitu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Kemudian beliau mengatakan, luruskanlah shofnya dan janganlah kalian berbeda-beda. Jangan kalian berbeda dalam shof, tidak lurus dalam shof, sehingga akhirnya hati kalian juga akan berbeda. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan akal. Kemudian yang setelah mereka dan kemudian yang setelah mereka. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya kata liyalini dalam hadis ini dibaca dengan nun yang ringan tanpa ditasydidkan, tanpa syiddah dalam nun, dan sebelumnya tidak disebutkan ya. Jadi liyalini demikian. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan dengan nun yang ditasydidkan, nun dengan syiddah, dan disebutkan dengan ya sebelumnya. Jadi liyalianni ya. Demikian. Adapun annuha ya, dalam hadis artinya adalah akal. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang sudah baligh, dan bisa juga berarti orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan. Mereka lah orang-orang yang lebih berhak untuk sholat di belakang Nabi Muhammad SAW langsung. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang disebutkan dengan sifat-sifat tadi adalah mereka yang berhak untuk sholat di shof depan, di belakang Nabi Muhammad SAW, dan di zaman kita di belakang imam langsung. Kenapa? Karena imam kadang-kadang lupa, sehingga dia perlu ada orang-orang yang membenarkan bacaannya jika salah. Dan kadang-kadang jika sholat imam batal, maka diperlukan orang yang mengganti posisi imam sekaligus bahkan. Sehingga kalau yang sholat di belakang imam adalah orang-orang yang belum baligh, orang-orang yang tidak paham tata cara sholat yang benar, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam sholat saat ia menggantikan imam. Kemudian hadis ini juga menegaskan kepada kita kedudukan para ulama. Ya. Bahkan dalam hadis yang kedua, ya, dalam hadis yang kedua atau riwayat yang kedua, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengulang perkataan beliau ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengakhirinya dengan wa iyyakum wa haishatil aswaq, hindarilah oleh kalian keributan-keributan pasar. Maksudnya, kalau kalian berada di masjid, maka hendaklah kalian bersikap beda dengan sikap kalian di pasar. Jangan kalian bawa keributan pasar ke dalam masjid. Ya. Jangan kalian mengangkat suara kalian, jangan membuat keributan di sana. Ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan rumah-rumah Allah ini memiliki kehormatan, memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dan kita harus tenang dan berwibawa saat menjaga wibawa saat kita berada di dalamnya. Wa yanbaghi at-tanabbuh huna ila anna qawlahu alayhi as-salatu was-salam liyalini minkum hathun لأصحاب العلم والفضل والنهى بالتقدم إلى خلف الإمام والمكان القريب من الإمام والصف الأول، وليس المراد أن يمنع من سواهم، وإنما فيه حث هؤلاء إلى التقدم والمبادرة، لا سيما وأنهم هم القدوة للآخرين، فينبغي أن ينتبه لذلك، لا أن يمنع من سبقهم وينهى، لأن من سبق إلى المكان فهو أحق به. Kemudian ada sebuah catatan yang perlu kami ingatkan dari hadis ini, bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW liyalini, ya, tidak berarti bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu dilarang untuk sholat di saf terdepan. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya hendaklah para ulama, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, para ustadz, ya, itu berlomba-lomba untuk mengisi saf yang paling depan, ya, karena mereka lah yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut. Adapun kalau ada orang yang awam yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman agama yang memadai sudah mendahului mereka di saf-saf depan ini, maka mereka tidak boleh untuk dilarang atau kita suruh ke belakang, karena mereka lah yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut, karena mereka yang telah datang terlebih dahulu. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل ابن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر معناه يتكلم الأكبر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام داخل في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى، ومن أجزاء الترجمة توقير الكبار أي كبار السن، لأن كبار السن لهم حق لما لهم من كبر في السن وتقدم فيه، من حيث أن لهم الاحترام والتوقير، ففي هذا الحديث حث على تقديم الأكبر سنا في الكلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، أي يتكلم الأكبر أي سنا. فهذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأكبر إذا كان حديثا، يقدم الأكبر إذا كان دخولا للبيت أو نحو ذلك يقدم الأكبر سنا، ففي ذلكم توقير الكبير واحترامه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang muttafaq alaih dari Abu Yahya atau Abu Muhammad Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyash bin Mas'ud berangkat menuju Khaybar, dan saat itu Khaybar adalah kota yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tidak terjadi peperangan atau permusuhan antara Khaybar yang diisi oleh orang-orang Yahudi, penduduknya orang-orang Yahudi, dengan kaum muslimin. Maka keduanya berpisah. Keduanya berpisah. Dan akhirnya Muhayyisah menemukan Abdullah bin Sahal dalam keadaan sudah terbunuh. Dalam keadaan sudah terbunuh dan saat itu sedang belepotan dengan darahnya. Maka Muhayyisah mengubur Abdullah bin Sahal. Kemudian beliau kembali ke kota Madinah dan berangkatlah Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah yang sudah terbunuh. Kemudian Muhayyisah dan Huwayyisah ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Sahal yang merupakan orang termuda dalam rombongan tersebut atau dalam rombongan kecil tersebut mulai berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari hal tersebut dan beliau berkata kabir kabir, artinya hendaklah yang tua yang berbicara kepada saya. Padahal Abdurrahman bin Sahal adalah yang paling muda di situ. Maka Abdurrahman bin Sahal segera diam. Maka berbicaralah Muhayyisah dan Huwayyisah ibnu Mas'ud. Keduanya berkata, kemudian keduanya berbicara menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau bersumpah sehingga kalian berhak untuk menerima hak orang yang telah terbunuh di antara kalian?" Kemudian disebutkan hadis ini secara lengkap oleh Al-Bukhari dan Muslim, namun kita cukupkan sebagian dari hadis ini saja karena yang dimaksud adalah penjelasan tentang bagaimana kita menghormati para ulama ya, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya, hadis yang telah kita sebutkan menjelaskan bahwasanya yang lebih berhak untuk berbicara adalah orang yang paling tua dari sebuah kaum, dari sebuah rombongan. Mereka yang lebih berhak untuk dihormati dan dihargai. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang lebih tua umurnya lebih didahulukan dalam berbicara. Demikian pula dalam hal-hal yang lain seperti saat masuk rumah, memasuki pintu bersama-sama, maka yang lebih berhak didahulukan untuk masuk adalah orang yang lebih tua dalam sebuah kaum atau sebuah rombongan. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن أهل العلم والأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، ففي حياتهم يقدمون وكذلك في مماتهم كما هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن. Salam. Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang dari korban perang Uhud dalam satu kuburan. Kemudian beliau berkata, siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalannya? Maka jika dijawab Furan lebih banyak hafalannya, beliau segera mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang berilmu, orang yang lebih banyak hafalan Al-Quran itu dihormati oleh Islam. Mereka didahulukan dan dikedepankan baik saat mereka masih hidup maupun saat sudah meninggal. Adapun saat masih hidup telah kita jelaskan tadi dalam hadis-hadis yang telah lalu. Sedangkan pendahuluan mereka, didahulukannya mereka saat mereka sudah meninggal dijelaskan oleh hadis ini, di mana Nabi Muhammad SAW mendahulukan orang yang lebih hafal, yang lebih banyak hafalan Al-Quran untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وهذا الحديث يتعلق بتوقير الكبار كبار السن وأن لهم الأحقية بأن يقدموا مثل ما تقدم في الحديث وأن يقدموا أيضا في الطعام أو الشراب أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر وذلك في المنام قال فناولت السواك الأصغر فقيل كبر فدعته إلى الأكبر منهما فعلم من ذلك أن السنة عندما يريد مجموعة مثلا الدخول إلى مكان أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك يبدأ بالأكبر سنا احتراما له والتوقيرا. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad dan Al-Bukhari tanpa sanad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat aku bermimpi. Dalam mimpi tersebut aku bersiwak, ya, aku menggosok gigiku dengan siwak. Kemudian datanglah dua orang, yang satu lebih tua dari yang lain. Maka aku berikan siwak kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku, mulailah dengan yang lebih tua. Maka aku pun memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua di antara keduanya. Ya, hadis ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang lebih tua itu lebih berhak untuk didahulukan dan dikedepankan. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang lebih tua lebih berhak untuk didahulukan dalam berbicara, juga dalam makan dan minum. Karenanya sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perkara-perkara seperti ini, ya, saat kita ingin masuk rumah, atau saat kita diberi makan, atau saat kita berbicara, yang didahulukan adalah yang lebih tua di antara kita, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada mereka. ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن رواه أبو داود ومعنى إجلال الله أي تعظيمه سبحانه وتعالى فإكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل هذا كله من تعظيم الله لأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى إكرام هؤلاء ذو الشيبة المسلم يكرم لشيبته وإسلامه ويكون له مكانة في القلوب وطيب وحسن في المعاملة. أيضا حامل القرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بحمل القرآن في صدره، لكن بشرط أن يكون غير غال فيه ولا جاف عنه، لأن الناس بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فإذا كان عنده غلو بالخرافة والضلال والبدعة، أو عنده جفاء بالتفريط في طاعة الله، مثل أن يكون حافظ القرآن لكن لا يصلي مثلا، أو لا يشهد الجماعة، أو يعرف بارتكاب الكبائر أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء ليس لهم نصيب من هذا الإكرام المذكور في الحديث، وإنما الإكرام لحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. كذلك إكرام ذي السلطان المقسط، أي الأمير أو الوالي الذي يتعامل مع الناس بالعدل. ففي الحديث الحث على إكرام هؤلاء، ويشهد لهذه الترجمة ما يتعلق بإكرام ذي الشيبة، توقير كبار السن، وما يتعلق بحملة القرآن، توقير أهل العلم. Selanjutnya sebuah hadis yang hasan dari Abu Dawud dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang tua yang muslim dan pembawa Al-Qur'an yang tidak berlebihan dan juga tidak jauh darinya, dan juga menghormati penguasa yang adil. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati beberapa kelompok orang. Yang pertama adalah orang tua yang muslim. Orang tua yang muslim berhak dihormati karena dua hal. Yang pertama karena umurnya yang sudah tua, dan yang kedua karena Islamnya. Adapun yang kedua adalah hamilul Quran, ya, pembawa Al-Quran, maksudnya orang yang menghafalnya. Golongan yang kedua adalah penghafal Al-Quran, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia tidak berlebihan dalam Al-Quran. Maksudnya tidak mendalami atau menyelami sampai makna-makna yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak masuk ke dalam hal-hal yang bukan menjadi wewenang dia, yang dia tidak bisa masuk ke dalamnya, tidak bisa mengetahuinya, atau memiliki keyakinan yang macam-macam tentang Al-Quran yang tidak ada dasarnya, atau khurafat dan bid'ah dalam memahami Al-Quran. Ya, kalau dia hafal Al-Quran tapi memiliki sifat seperti ini, dia tidak memiliki hak untuk dihormati sebagaimana petunjuk hadis ini. Kemudian syarat yang kedua, dia tidak jauh dari Al-Quran itu sendiri, jadi tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang hormat kepada Al-Quran. Tidak berlebihan dalam menghormati Al-Quran, tidak berlebihan dalam menghormati Al-Quran, juga tidak berlebihan sehingga jauh dari pengamalan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ada seorang penghafal Al-Quran, tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar, ya, melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran, maka kehormatan itu juga tercabut darinya. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang memiliki kekuasaan tapi dia berbuat adil. Jadi tidak semua penguasa yang berhak untuk dihormati adalah penguasa yang berbuat adil. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. وأيضا جاء في بعض الروايات للحديث ويعرف لعالمنا حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا، هذا فيه بيان أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف قدر العالم فهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته وطريقته صلوات الله وسلامه عليه، لأن سنته على قائمة على رحمة الصغار وتوقير الكبار ومعرفة أقدار أهل العلم. قد مر معنا في هذه الترجمة نماذج من هدي النبي من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك. Selanjutnya sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan tentangnya hadis yang hasan dan sahih dari Amr bin Shu'aib, dari ayah beliau, dari kakek beliau yaitu sahabat Abdullah bin Amr. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil atau yang muda, juga tidak mengetahui kemuliaan orang tua. Dan dalam sebuah riwayat Abu Dawud, bukan termasuk kelompok kami orang yang tidak mengetahui hak orang tua di antara kami. Dan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak mengetahui hak para ulama di antara kami. Jadi hadis Abdullah bin Amr ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan untuk menyayangi yang kecil, untuk menghormati yang tua, dan juga menghormati orang-orang yang berilmu di antara kita. Maka barang siapa yang tidak sayang kepada yang muda, yang tidak hormat kepada yang tua, dan tidak menghormati para ulama, maka mereka telah berada di luar petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya. Mereka telah menyelisihi petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad SAW. ثم أورد رحمه الله حديث ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود. لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا، فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح. والإسناد الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى أو أشار إليه وهو ميمون عن عائشة ثم نبه إلى ما ذكره أبو داود أن ميمون لم يدرك عائشة، هذا يدخل الحديث في أقسام الضعيف. لكن من حيث المعنى إنزال الناس منازلهم هذا مطلوب وله شواهده الكثيرة في سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Selanjutnya sebuah hadis dari Maimun bin Abi Shabib rahimahullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha suatu saat bertemu dengan seorang pengemis. Maka orang tersebut diberikan pecahan-pecahan atau sisa-sisa makanan. Dan di saat yang lain datang kepadanya seorang pria dengan pakaian yang baik dan memiliki kedudukan yang bagus. Maka Aisyah mengajak orang tersebut untuk duduk, kemudian memberikannya makanan. Maka orang-orang bertanya kepadanya, kenapa berbuat seperti itu? Kenapa berbeda sikap terhadap dua orang tersebut? Maka beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, anzilun nasa manazilahum. Ya. Sikapi setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Ya, letakkanlah setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka. Hadis ini riwayat Abu Dawud, tapi beliau mengatakan bahwasanya Maimun, perawi hadis ini, belum bertemu dengan Aisyah. Dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di awal sahih beliau secara ta'liq, artinya tanpa sanad. Dan disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menyikapi setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka. Adapun Hakim dan Al-Bukhari mengatakan dalam kitab beliau Ma'rifat, adapun Al-Hakim Abu Abdullah, ya masalah bukan Al-Bukhari, Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab beliau Ma'rifatu Ulumil Hadis menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya riwayat hadis ini secara umum bisa dihukumi sebagai hadis yang lemah, namun makna hadis ini sahih karena banyak hadis yang lain menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyikapi setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري والشاهد من هذا الحديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدني القراء ويجعلهم أصحاب مجلسه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فهذا فيه شاهد الترجمة من هذه الجهة. أيضا يمكن أن يكون لهذا شاهد في الترجمة من جهة أخرى أن خطاب ذلك الرجل هي يا ابن الخطاب ومثل هذا الأسلوب ففي الخطاب هذا لا يليق بمقام الأكابر وأهل الفضل وفرق بين مخاطبة العوام ومخاطبة أهل الفضل والمكانة الرفيعة العلية إضافة إلى ما في كلام ذلك الرجل من تعد على عمر رضي الله عنه. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, suatu ketika Uyainah bin Hisn datang, maka dia menginap di rumah anak saudaranya, di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini adalah salah seorang yang memiliki kedekatan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kebiasaan Umar bin Khattab, beliau menjadikan para qurra, para qari, para penghafal Al-Quran sebagai sahabat-sahabat dekat beliau dan tempat bermusyawarah. Beliau mempercayai mereka untuk menjadi tempat bermusyawarah, baik yang muda maupun yang sudah tua. Maka ketika mengetahui bahwasanya Al-Hur bin Qais ini memiliki kedudukan di sisi Umar bin Khattab, Uyainah bin Hisn berkata kepadanya, wahai keponakanku, sesungguhnya engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin. maka mintalah izin kepada beliau agar saya bisa menemui beliau. Maka Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar, dan Umar pun mengizinkan Uyainah bin Hasan untuk datang. Ketika Uyainah masuk, dia berkata, "Hi," katanya. Ini adalah salah satu bentuk ancaman dalam bahasa Arab. "Wahai Umar bin Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi kami harta yang banyak, dan engkau tidak berbuat adil kepada kami." Maka Umar bin Khattab marah, sehingga hampir saja beliau menghukum orang ini. Maka Al-Hur bin Qais mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, berikanlah maaf, perintahlah kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Demikian arti ayat yang disebutkan oleh Al-Hur bin Qais. Dan sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, orang ini, Uyainah bin Hasan ini adalah di antara orang-orang yang bodoh. Maka akhirnya Umar pun tidak jadi menghukumnya. Umar bin Khattab berhenti pada ayat tersebut, pada ayat yang dibacakan kepada beliau. Dan beliau senantiasa berbuat demikian, banyak selalu mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Kalau diperintahkan berpaling dari orang-orang yang bodoh, maka beliau pun berpaling. Beliau tidak meneruskan hukuman yang sudah beliau niatkan dalam hati beliau kepada orang yang kurang ajar ini. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Umar bin Khattab itu biasa mendekatkan para qari, maksudnya menjadikan mereka orang-orang yang dekat dan menjadikan mereka tempat untuk bermusyawarah. Nah, ini adalah syahid atau yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini yang ada hubungannya dengan bab kita sekarang. Atau bisa juga dari sisi lain yang menunjukkan bahwasanya ucapan keras dari Uyainah bin Hasan tadi adalah satu hal yang tidak pantas diucapkan kepada orang seperti Umar bin Khattab, apalagi saat itu beliau sedang menjadi khalifah atau amirul mukminin bagi kaum muslimin semuanya. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني متفق عليه. فهذا أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أدب الصحابة رضي الله عنهم وما يتمتعون به من احترام وتوقير وإجلال للأكبر منهم سنا، ومعرفة صغار الصحابة بشرف كبارهم. فكل هذه المعاني ظاهرة في هديهم وسمتهم وخلقهم وتعاملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو سمرة يكون حافظا، لكن لا يمنعهم من القول إلا أن في المجلس من هو أكبر منه سنا، فيراعي عدم التقدم عليه في الحديث احتراما له وتوقيرا. Yang ke-11 hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau berkata, di zaman Nabi Muhammad SAW, aku adalah seorang anak yang masih kecil. Dan dahulu aku mengingat dan menghafal dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW, banyak hal. Namun tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara di majlis, kecuali karena di sana ada banyak orang yang lebih tua dari saya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita praktik langsung para sahabat untuk sunnah yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk ajaran bahwasanya orang-orang tua harus didahulukan dalam banyak hal. Ya. Di sini kita lihat Samurah bin Jundub yang merupakan salah satu sahabat muda. Meskipun beliau menghafal banyak hal, meskipun beliau menghafal Al-Quran dan yang lain, beliau tidak lantas berani berbicara di majlis karena di sana masih banyak orang yang lebih berhak daripada beliau karena lebih tua dari beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat muda mengetahui hak para sahabat tua. Dan inilah adab, akhlak dan muamalah yang telah dicontohkan oleh mereka kepada kita semuanya untuk diteladani. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي وقال حديث غريب. وهذا الحديث كما نبه المصنف وأشار حديث إسناده ضعيف لكن من حيث المعنى المعنى صحيح لأن قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل وأن المعروف لا يذهب وإن قل. فمن أكرم شيخا لسنه أي مراعاة لكبر سنه احتراما له وتوقيرا فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله فإذا كبر يقيض الله سبحانه وتعالى له من يكرمه جزاء لإحسانه مع كبار السن في شبابه فيهيئ الله له من يكرمه من صغار السن عند كبر سنه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا أجمعين لكل خير. Yang kedua belas dan yang terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang anak muda menghormati orang tua karena umurnya kecuali Allah akan menyiapkan untuknya orang-orang yang menghormatinya saat sudah tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis yang gharib. Artinya di salah satu tingkatan sanadnya hanya ada satu orang saja yang meriwayatkan dan Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini secara sanad lemah namun makna yang dikandungnya sahih. Ya. Arti yang dikandung oleh hadis ini adalah sahih karena dia sesuai dengan kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Pahala amalan itu sejenis dengan amalan tersebut. Ganjaran atau balasan suatu amalan itu sejenis, tidak harus sama, tapi sejenis dengan amalan tersebut. Jadi, barang siapa yang saat masih muda menghormati orang tua, maka dia akan dibalas dengan penghormatan yang sejenis. Saat tua nanti akan ada orang-orang yang menghormati dia. Barang siapa yang saat muda menghormati orang tua, maka Allah akan menyediakan untuknya, di saat dia sudah tua nanti orang-orang yang akan menghormatinya sebagaimana dia dahulu telah menghormati orang-orang yang sudah tua saat dia masih muda. Ya, demikian semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita semuanya ilmu dan pemahaman yang baik serta semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya kepada setiap kebaikan. Jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan dan tidak ada waktu bagi kami untuk menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Langsung saja kami akan memberikan kesempatan kepada Syekh untuk memberikan ikhtitam fi khitami hadhihi al-muhadharah natlubu minkum al-ikhtitam falitafadhal ya Syekh. Fi khitami liqa'ina hadha ashkur haqiqatan للإخوة الكرام في هذه الإذاعة إذاعة رجاء وأيضا الإذاعات الأخرى المتعاونة وأرجو الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق وأن يثيب الإخوة المستمعين على حرصهم واستماعهم ومتابعتهم وأسأله عز وجل أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخنا. Ya, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian dan juga para pengurus Radio Roja dan radio-radio lain yang bekerja sama untuk menyiarkan acara ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar dan membalas kita atas semangat yang kita atas semangat kita dalam belajar dan mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai hujjah untuk kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala keadaan kita dan tidak menyandarkan kita pada diri kita sekejap mata pun. Demikian.